dari kota Madinah sekitar 632 km, sekitar 6 jam setengah begitu pakai mobil. Dan Tabuk ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beda dengan peperangan-peperangan lainnya. Perang Tabuk berbeda dengan peperangan-peperangan lainnya. Di antara perbedaannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin pada saat itu untuk berperang. Dan ini termasuk daripada salah satu keistimewaan dari perang Tabuk, karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berperang. Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya pergilah kalian khifafan, artinya khifafan tidak memakai alas kaki. Maksudnya tidak memakai alas kaki yaitu baik kalian membawa bekal atau tidak membawa bekal, pergilah kalian. Kemudian wasiqal atau membawa bekal, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, dan berjihadlah kalian dengan harta dan diri kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Surat At-Taubah ayat 41. Sekali lagi, ini salah satu keistimewaan dari perang Tabuk, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga kaum muslimin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk perang Tabuk, ya, untuk perang Tabuk. Dan perang Tabuk ini terjadi karena atau terjadi dalam keadaan sulit, paceklik, karena di kota Madinah masih dalam keadaan kering, belum ada turun hujan, dan kemudian orang-orang masih menunggu panen buah-buahan sudah mulai masak dan siap panen. Nah, ini salah satu penyebab nantinya kenapa ada cerita di balik dari perang Tabuk ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pergi ke sebuah medan pertempuran, beliau senantiasa merahasiakannya dan tidak mengabarkan kemana tujuannya. Berbeda dengan perang Tabuk ini, maka beliau menjelaskannya kepada kaum muslimin. Hal ini disebabkan karena jaraknya yang sangat jauh dari kota Madinah, yaitu sekitar 632 km sekarang. Kalau pakai mobil mungkin jalan 100 km per jam, maka mendapatkan 6 jam setengah kira-kira. Kemudian juga ini fungsinya adalah agar kaum muslimin bersiap-siap, agar kaum muslimin bersiap-siap untuk memerangi musuh yang ada di daerah Tabuk, yaitu orang-orang Romawi. Adapun sebab dari peperangan Tabuk ini adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar dari pedagang-pedagang minyak yang tiba di kota Madinah bahwasanya tentara Romawi telah menghimpun kekuatan di negeri Syam bersama Heraklius untuk memerangi kaum muslimin. Ya, untuk memerangi kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW pun memerintahkan agar kaum muslimin bersedekah. Karena waktu itu waktu sedang sulit, ya, waktu sedang sulit. Dan kaum muslimin kota Madinah sedang paceklik kekeringan. Maka perang Tabuk disebut juga dengan Jaisul Usrah, yaitu perang dalam keadaan sulit, ya, perang dalam keadaan sulit. Nah, pada saat itulah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beliau menyumbang dalam peperangan Tabuk ini. Menyumbangnya berapa? 1000 dinar. 1000 dinar itu kalau seandainya kita hitung 1 dinar sekitar 4,25 gram. Ya, saya hitung ya. Berapa kira-kira Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beliau menyumbang? Kita sebutkan tadi bahwa 1000 dinar, 1 dinarnya adalah 4,25 gram emas. 4,25 gram emas kali 1000 berarti sama dengan 4.250 gram emas. Saya cek tadi sore emas harganya sekitar 750.000. Berarti kali 750.000, ya, kali 750.000 sama dengan 3,1 miliar sekian. Maka itulah yang bin Affan, apapun yang dilakukannya setelah hari ini. Ini menunjukkan bahwa jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apapun yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tidak berpengaruh. Dan ini sebuah penghargaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang telah diperbuat oleh Utsman bin Affan untuk berjihad di peperangan Tabuk. Kemudian ada juga yang meriwayatkan bahwasanya beliau bersedekah dengan 300 onta dengan segala perlengkapannya. 300 onta dengan segala perlengkapannya. Dan ini riwayat disebutkan di dalam Sunan At-Tirmidzi, kemudian juga riwayat disebutkan di dalam Imam Ahmad. Dan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian sahabat lain yang bersedekah pada waktu itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan juga Abu Bakar As-Siddiq. Mereka ini berdua saling berlomba-lomba di dalam bersedekah. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersedekah dengan setengah hartanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Umar bin Khattab, "Ma abqaita li ahlik?" Wahai Umar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Kemudian kata Umar bin Khattab, "Mithluhu wa ata Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu bi kulli ma indah." Semisal dengannya, artinya setengah dari yang aku sedekahkan ini. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang dengan seluruh harta yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, ma abqaita li ahlik?" Wahai Abu Bakar, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, "Abqaitu lahum Allahu, abqaitu lahum Allah wa rasulah." Aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "La usabiquka ila syai'in abada." Aku tidak akan bisa mengalahkanmu dalam berbagai hal selama-lamanya. Ini menunjukkan bagaimana semangatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau semangatnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan yang menjadi ukuran adalah bukan perihal siapa yang kalah di dalam berlomba-lomba dalam kebaikan. Akan tetapi yang jadi ukuran adalah berlomba-lombalah dalam kebaikan sehingga merealisasikan. Ya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk mendapatkan surga yang diliputi oleh minyak wangi misik, maka hendaklah kalian berlomba-lomba. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Dan berlomba-lombalah kalian menggapai ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ahibati hafizakumullah ta'ala. Kemudian di sana ada juga Abdurrahman bin Auf. Beliau bersedekah dengan 8.000 dirham. Kalau seandainya kita hitung 8.000 dirham, itu 1 dirhamnya sekitar 2,975. Ya, 2,975. 2,975. Atau 2,795 kata saya. Ya, 2,795. Begitu ya. Itu 1 dirham, 2,795 gram perak. Kalau seandainya kita katakan 8.000 dirham berarti dikalikan 2,795 kali 8.000 sama dengan 22.360 gram perak. 22.360 gram perak ini kalau kita buka harga perak sekitar 12.980 rupiah, maka anggap saja 13.000, ya, anggap saja 13.000. Misalkan kita kalikan 13.000 berarti 290.680.000 rupiah. 290 juta. Itulah yang disedekahkan oleh Abdurrahman bin Auf. Dan yang lainnya pun dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tidak tertinggal untuk bersedekah. Nah, kemudian saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau bepergian dan waktu itu musim panas. Ya, bulan Rajab. Ya, waktu itu musim panas. Maka para orang-orang munafik mengatakan la tanfiru fil har, janganlah kalian pergi dalam cuaca yang begitu panas ini. Jadi subhanallah, sudah penaklukan kota Mekah, menang, kemudian setelah itu perang Hunain, perang Khaybar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menang, tapi masih ada aja orang-orang munafik. Mereka mengatakan la tanfiru fil har. Jangan kalian pergi dalam keadaan panas. Cuaca sangat panas. Maka Allah menurunkan ayat surah At-Taubah ayat 81. Qul naru jahannam asyaddu harran law kanu yafqahun. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, neraka jahannam lebih panas jika mereka mengetahuinya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga seorang sahabat yang bernama, yang berkunyah Abu Aqil. Abu Aqil, beliau membawa setengah gantang atau lebih sedikit darinya, yaitu kurma satu plastik, anggaplah seperti itu. Maka kemudian orang munafik ini masih mencela, ya, masih mencela. Innallaha laghaniyun an sadaqati hadza. wa ma fa'ala hadzal akharu illa ri'aan. Artinya sesungguhnya Allah tidak butuh dengan sedekah yang sedikit ini, sedangkan yang dilakukan orang itu adalah ria. Maksudnya dia mencela dua sahabat. Yang banyak bersedekah dicela, dianggap ria, yang sedikit bersedekah dicela juga, bahwasanya mereka ini Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan sedekah mereka karena saking sedikitnya. Maka turunlah ayat di dalam surat At-Taubah ayat 79, alladzina yalmizuna almutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqah walladzina la yajiduna illa juhdahum. Orang munafik, orang-orang munafik yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela, dan yang mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan sekedar kesanggupannya. Nah, ini orang-orang munafik mencela dari dua sisi. Yang banyak bersedekah dicela, dianggap itu sebagai perbuatan riya. Yang sedikit sedekahnya dicela, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan sedekah yang sedikit ini. Maka ahibati hafizakumullah taala, kemudian pergilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia ikut juga sebagian dari orang-orang munafik bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang munafik ini berkata, atahsabuna jalada bani al-asfar kaqitalil arab ba'dihum ba'dha, wallahi laka'anna bikum gadan muqrinina fil hibal irjafan wa tarhiban lil mu'minin. Yang artinya, apakah kalian mengira melawan orang-orang kulit kuning yaitu Romawi sama seperti perang antara bangsa Arab? Kita ingat baik-baik bahwasanya setelah penaklukan kota Mekah dan juga setelah ditaklukannya Khaybar, maka berarti seluruh jazirah Arab dikuasai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya berperang keluar jazirah Arab, di antaranya ini yaitu Tabuk yang waktu itu dikuasai oleh orang-orang Romawi. Makanya orang-orang munafik mengatakan, apakah kalian kira berperang dengan orang Romawi sama dengan berperang dengan orang antar bangsa Arab? Demi Allah, dengan sebab kalian besok kami bisa digantung. Ini subhanallah. Demi Allah, dengan sebab kalian besok kami bisa digantung. Ya, ini semua dilakukan oleh orang-orang munafik untuk menakut-nakuti kaum beriman, dan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkataan mereka tersebut, ya. Perkataan mereka tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah At-Taubah ayat 65-66. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. In na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Dan jika kalian tanyakan kepada mereka, yaitu engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka orang-orang munafik, kenapa kalian melakukan seperti ini, mengucapkan seperti ini? Bahkan di dalam riwayat yang lain mereka mengatakan, ma ra'aina mithla ha'ula'i qurra. Kami tidak pernah melihat pasukan seperti orang-orang yang ahli baca Al-Quran itu, menunjuk kepada Nabi dan para sahabatnya. Arghaba butunan, paling suka banyak makan. Wa akdhaba al-sunan, paling suka berdusta. Wa ajbana indal liqa, dan paling gemetar, pengecut, penakut bertemu dengan musuh. Padahal subhanallah, tiga sifat ini dimiliki oleh orang munafik. Suka makan, dan suka berdusta, dan paling pengecut ketika bertemu dengan orang munafik, orang musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka menuduhkan itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Allah, jika kamu bertanya kepada mereka, maka niscaya mereka mengatakan, innama kunna nakhudhu wa nal'ab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Kemudian qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta rasulnya kamu selalu berolok-olok? Maksudnya, tiga hal ini tidak boleh dijadikan main-main. Main-main ataupun sungguhan tidak boleh. Yaitu tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang Al-Quran. La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan, tidak ada alasan bagi kalian. Tidak perlu kalian meminta maaf. Karena kalian telah kafir setelah beriman kalian. Siapa yang menghina Allah, maka dia kafir. Ya, baik itu beneran ataupun bercanda. Ya. Maka siapa yang menghina Allah Subhanahu wa taala, maka dia kafir. Inna'fu an ta'ifah nu'adzib ta'ifatan minkum bi'annahum kanu mujrimin. Jika kami memaafkan segolongan kalian, maka kami akan menyiksa sekelompok kalian yang lain, karena sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk menjadi penjaga kota Madinah. Lalu Ali bin Abi Thalib asalnya tidak mau. Atakhlufuni fis sibyan wan nisa. Apakah engkau akan meninggalkan aku bersama anak-anak dan para perempuan? Nah, ini menunjukkan semangatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk berperang. Ala tardha an takuna minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu laysa nabiyyun ba'di. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, tidakkah kamu rela bahwa kedudukan kamu denganku bagaikan Musa dengan Harun? Hanya saja tidak ada lagi nabi setelahku. Ini menunjukkan keistimewaan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kisah perang Tabuk ini juga ada kisah, yaitu tentang tiga orang yang tidak ikut berperang. Tiga orang yang tidak ikut berperang, di antaranya adalah Ka'ab bin Malik, kemudian Murarah bin Ar-Rabi', kemudian Hilal bin Umayyah. Mararah bin Rabi' atau Mirarah bin Rabi', kemudian Hilal bin Umayyah. Tiga orang ini. Dan kemudian terjadi, dan berdasarkan cerita inilah turun surah At-Taubah ayat 118. Wa 'ala ath-thalathati alladhina khulifu, dan terhadap tiga orang yang ditinggalkan. Artinya, tiga orang ini Ka'ab bin Malik, Mirarah bin Rabi', kemudian Hilal bin Umayyah, mereka ini di boikot oleh Rasulullah SAW karena tidak ikut perang Badar. Dan kemudian juga Abu Dzar dan Abu Khaisamah, sebenarnya mereka juga tidak ikut, akan tetapi setelah itu mereka menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berperang dengan 3000 pasukan lebih menuju Tabuk dengan jumlah kendaraan yang tidak memadai serta dalam kondisi yang sulit. Ya. Dan ini saling bergantian antara satu dengan yang lainnya. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya pun bisa mengalahkan kaum Romawi di peperangan Tabuk. Karena di sini sudah azan, dan kita karena untuk mewaspadai agar tidak tersebarnya virus COVID-19, maka saya kajiannya di studio. Biasanya kalau seandainya kajiannya di Masjid Imam Syafi'i setelah azan, maka kita kemudian melanjutkan kajian. Tapi karena ini azan, kemudian kita tidak di masjid, maka kajian kali ini cukup sampai di sini. Ya, ingat, sampai kepada perang Tabuk yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mau berperang, sudah membawa 3000 pasukan, dan 3000 pasukan tersebut kekurangan logistik, kekurangan kendaraan, akhirnya mereka saling bergantian satu dengan yang lainnya. Kita lanjutkan insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang, dan semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Allahumma irfa'anna al-bala wal-waba. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fi dunya wal-akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur awratina wa amin rawatina wa ahfadna min bayni aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an shamainina wa min fawqina wa na'udhu bi'azamatika an nughtala min tahtina. Hadha wallahu alam. Sallallahu nabiyana Muhammad. Kita cukupkan kajian kali ini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.